Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sami-sami sareng ngempal pinara wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi hanggen kita sami ngempal rawuh wonten ing menika majelis dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, sehingga kalebet minangka salah setunggalipun bentuk syukur dumateng nikmatipun Allah, sehingga dados sababipun kita nanti tambahan nikmat ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi sareng-sareng kita ngawas menika dipun paringana ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya wal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas, dipun bicara masalah kekancan. Saya wong sing perlu di tinggi pedoman, tinggi kanca niku sinten. Dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab aja ngancani sapa sira man ing wong la yunhidu kang ora bisa bangkitaken kaeng siro opo haluhu tingkah eman. walayatuluka lan ora nutuhaken. Walayatuluka lan ora nutuhaken ka ing sira alallahi ing atase Gusti Allah apa makaluhu. Ucapan-ucapane mah. Kanca sing perlu dikancani temenan dalam hal perjalanan rohani dumateng Allah Subhanahu wa taala niku sing kudu dipilih niku kedah tiyang sing bener-bener hal suasana lahir batine niku bener-bener saged narik dorong kula panjenengan tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun suwalike golek kekancan malah sing salah tingkae mendorong kula panjenengan malah lamis, malah gawe-gawe dan ben ketok apik ngoten niku malah mboten sae dikancani. Kedae golek kanca sing bener-bener latihan tulus, ya, tulus mboten enten gawe-gawe dineko-neko. Sing sedaya niki saged ndorong tulus ikhlas kekancane menika namung tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Upama omong-omongan, pembahasan omongan niki nggih. Mboten wonten omongan sanes kejawi namung dumateng Allah, walayatuluka alallahi maqalu. Ora nuduhno ning gone Allah. Ucapan-ucapan ini pun deh, ngoten itu buat tinggi tinggi pedoman. Termasuk dipun dawahaken diwingin itu, enten pinten-pinten kriteria. Kriteria ini pun yang sing kengeng dikancani. Diwingi wonten dawuh nafsu niku cenderung seneng dilem. Nafsu niku cenderung mboten seneng dipaidu. Nafsu niku cenderung apa nggih? Seneng menampilkan. Seneng menampilkan apa sing apik munggu menungso. Intinya akhirnya ini ku namung yahanu istilahnya apa? Namung penampilan mawon sing dipikir, mboten mikir hakikate sing teng jero niku. Dan faida sahiba, monggo tekalane ngancani sapa wong, man ing wong, yak malu kang lakoni sapa man ma'ahu sertane man haza ing iki-iki lakon sing lamis, lakon sing etok-etok. Falaisa mengkora ana apa zalika mengkono-mengkono ngancani ora ana iku tori kosodikin dalane pira-pira wong kang jujur labeh. Wala biyatal mukhlisin lan duduk carane wong kang ikhlas kabeh. Kamujana batuha ula innas mengko utawi ngedoi mengkono-mengkono menungso sing lamis ngoten iku. Niku aslahu luweh bagus, luweh patut lil kulubi kedue ati wa aslamu lan luweh nyelametaken lidine maring agama. Wa fi mu'asharati amsalihi. Waliku ing dalem mergauli sepadane wong sing sami lamis, ketok apik njabane tok. Iku fasadul kulubi utawi ana kerusakane ati wa nuksanul iman lan sudane iman wa dhuful yaqin lan apese keyakinan. Mergo napa? Li anna hadhihi karena sak temene iki-iki sifat muasyarah iku asbabul riya'i dadi sebab riya'. Akhire wong niku sing diitung duduk ridane Allah tapi sing diitung anggapane wong piye. Selalu dia memperhitungkan apa kata orang nanti. Dan itu sing dihitung. Kalau bergaul justru malah dia memperhitungkan orangnya, bukan memperhitungkan bagaimana Allah menilai pergaulan saya. Tapi sing ditilai bagaimana komentar orang terhadap lakon saya. Nek sing dihitung komentar orang terhadap lakon saya, lan iku jenenge riya. Lah lakon sing ngoten niku niku dadi khotul amal. Wa fi riya'il niku ing dalam riya khotul amali utawi lebur amal. Wa khusranu ra'sil mal lan dadi tunone ra'sil mal modale pokoke. Pokoke bondo tegese modal cara wong duwe modal ngono ora mundak bathi ning malah cowok. Wasukutulan gugur min aini dzil jalali saking pandangane pangeran kang anduweni keagungan. Artinya lalu dia sudah tidak masuk dalam lingkungan-lingkungan ketuhanan. Dia selalu berhadapan dengan soal-soal yang non ketuhanan. Wa kana lan ana sapa Ats-Tsauri Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Iku yakulu dawuh sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri. Man asharon nasa. Daro hum wa min wa man darohum ra'ahum wa man ra'ahum waqa'a fima waqa'u fahalaka kama halaku. Man utawi sapa wong iku asara srawung sapa man srawung niku tegese nggih srawung cara Jawa srawung cara basa Indonesia apa srawung bergaul. Sapa wonge sing bergaul anasa ing menungsa daro mongko mesti napa nggih mongko mesti ngalusi ngalusi itu bersikap halus sapa manhum ing nas pasti dia akan berusaha untuk mendapat komentar yang baik dari manusia. Nah, waman utai sapa wong iku daro ngalusi sapa man hum ing nas. Wa sapa sing pengin oleh pengalem sing alus saka menungsa ya mesti ra'a mongko pamer sapa man hum ing nas. Sapa wonge sing pengin oleh komentar apik saka menungsa ya mesti ingin menampilkan yang kira-kira menungso nampa. Waman ra'ahum waman utawi sapa wong ku ra'a mameri sapa manhum ing nas. Kalau dia berhitung tentang manusianya bagaimana komentar manusia waqa'a mongko tumiba sapa man fima ing dalem barang waqa'u kang tumiba sapa nas. Maka dia akan terombang-ambing menurut keadaan situasi orang yang melingkupi dia. Maka ketepaan sing melingkupi dia itu tukang lem terus, dia munjuk terus. Maka semakin lama dia tidak semakin tangguh, tapi semakin cengeng, semakin rusak. Fahala kamu kok rusak sopo men, kama halaku koyo oleh podo rusak sopo mas. Jadi wong niku lek bergaul karo wong niku mesti akan berusaha untuk menyesuaikan keadaan orang yang dipergauli itu. Barang siapa yang ingin menyesuaikan, maka dia akan menampilkan apa yang disenangi orang yang dipergauli itu. Kalau itu yang jadi perhitungan, maka besar kecilnya manfaat tergantung besar kecilnya manfaat pada orang yang dipergauli itu. Lek ketepaan sing dipergauli niku wong apik gendeke tambah apa? Nah, sing dipergauli ketepaan wong sing elek nggih ndek mudak tambah elek. Wa kanalan ana sapa badul hukama, setengah wong ahli hikmah. Orang bijak iku yakulu dawuh sapa badul hukama, la tu akhi minan nas man yataghayyaru alaika fi arba'in. La tu akhi aja nganggep dulur sapa sira. Minan nasi saking menungso, ojo nganggep dulur man ing wong. Ya taghayyaru kang berubah sikap sapa man alaika ing atase sira fi arba'in ing dalem patang situasi, patang keadaan. Enek wong mbok uji dalam empat hal ini, kok dia berubah sikap terhadap kamu, maka orang yang begitu itu jangan kamu ajak bersaudara. ya sekedar kenal ngene ra apa-apa, tapi aja sampe mbok akoni dulur. Bagaimana kita menguji dia? Ada empat hal tadi niku napa mawon. Nomor siji indah godobi nalikane muring-muringe man. Muring-muringe kuwi piye? Merubah sikape terhadap awakmu apa ora? Jajal jaraken sampai ndek muring-muring. Nalika muring-muring itu oleh apik ning awakmu berubah apa ora? Nomor loro waridhaulan ridane man. Wa inda tom ihi lan nalikane toma eman. Nalika ndeke duwe kepinginan duwe toma kuwi ngowah-ngowahi leh ngerayu kuwe apa ora. Kalau dia bersikap toma ingin sesuatu, kalau ada maunya itu, ikulah ada maunya itu carane wajar-wajar saja apa ya terus ngowah-ngowahi kebiasaan. Katek diowah-owahi kebiasaane ya berarti wong ngono kuwi termasuk lames. Wahawahulan kesenangan emang. Jadi nalikane muring-muring, nalika lego, nalika tomak, nalika seneng. Empat hal. Nalika muring-muring, nalika lego, nalika duwe pengarep-arep, nalika seneng. Itu berubah apa enggak? Kalau empat hal ini kok ada perubahan terhadap dirimu, maka orang begitu itu enggak perlu dianggap saudara. Aja dadi wong sing srawung nemen-nemen ya sekedar kenal ora apa-apa. Mergo napa to? Li anna hadhil ma'ani krana sak temene iki kira iki pira-pira makna papat. Iku tata ghayaru. Iku tata ghayaru bisa merubah. Tata ghayaru bisa merubah ha ing ma'ani. Apa sing iso ngerubah atibau pira-pira watak? Mergo dengan empat hal ini watak orang itu bisa berubah. Malah ketok asline ya lek ngono kuwi. Wong sabar, lemah lembut, ngono kuwi lek akeh wong. Ya jale pas ngarepe bojone ora enak wong, ketok asline ngamukan. Ngene nggih. Ya pas ketok ngamuke ngono jajal piye sikape? Nalika ngarepe wong sopan santun, guyang-guyu ngono mergo akeh wong. Jajal. Lek ndeke pas muring-muring. Iso menahan diri enggak? Apalagi ketika muring-muring itu enggak ada banyak orang, tidak tampil di hadapan orang. Berubah enggak sikapnya? Lho niku luar biasa ngeling mempertahankan waktu ini. Sing repot itu lek pelawak. Pelawak itu dituntut untuk bisa guyu terus. Ceria terus. Lah mengko jenenge wong ya tau susah. Lepas ditanggap wong terus pas susah terus piye? Lah nek wong niku kadang-kadang perlu didelok asline ngoten. Saget yang niku nun sel khusu ora akeh wong. Lah jek lek dhewean. Nek akeh wong nek kiai nu salat ya di khusuk-khusukne. Bungku ora wani obah. Ya jelek salat dhewe ning omah. Jengkang-jengking ngungkuli kinjeng cewek. Jengking bedes, nah, sepokoknya entang gagal, pokoknya entang wis wayai sinetron, wis iklan, selakari, salatnya wis dan coro mobil melayu swidak sangang puluh. Nenek akeh gancane sing khusuk-khusuk, ini wis katot khusuk, tapi hati ini gerundel, angkeri orang yang barbar, salatnya ngeten. Nah, ini ku, nalika muring-muring piye, nalika ridho piye, nalika punya harapan piye, nalika ndek demen piye. Karena empat hal ini bisa merubah watak. Mergo napa? Lidhukulid dorori krana manjinge doror, manjinge bebaya. Minha saking hadhil ma'ani muncul manjinge bahaya ala nafsi ing atase nafsu. Wa faqtil intifa'i lan nalikane sepine ngalap manfaat. Nalika wong niku duwe harapan, itu berarti ada yang kosong. Sesuatu yang kosong itu enggak disenengi nafsu. Nah, ketika gak disenengi nafsu, dia ingin memenuhi yang tidak disenengi itu ben hilang. Maka dia ingin supaya harapannya tercapai, maka dia membuat-buat lakon sing kaya-kaya nyenengno sing disenengi niku, nyenengno sing diharapkan itu. Mulane pun kaget, pun sewu niki, lek ana wong isih nang jawi remaja, pacaran 7 tahun kaget to elek blas. Wong jenenge wong pacaran itu mesti menampilkan yang terbaik. Dalam pergaulan pacaran itu Mergo niku dereng metu asline. Bangsa wis dadi bojone tenan wis kabil tune kahaha, aja oleh sawulan pegatan, mergo metu asline. Metu berubah watak. Mergo napa? Nalika pacaran itu yang tumbuh adalah harapan. Harapan bagaimana supaya dia kena menjadi istri atau suami saya. Tapi bangsa wis rumangsa wis kena, maka yang terjadi adalah tuntutan, bukan harapan. Lu jenenge tuntutan itu mesti meksa. Jenenge meksa itu mesti wateke beda. Wong mengharap karo wong meksa niku mesti wateke beda, senajan bentuk omongane padha. Ya senajan lafale mungkin ya padha-padha muni yang. Padha lafale ya yang ngono, tapi ya rasane beda nalika isih pacaran itu. Ada rasa takut kehilangan. Sehingga yang terjadi adalah buru untuk berharap dapat, tapi bangsa wis dadi bojone yang terjadi adalah rasa aman enggak akan ucul gitu. Sehingga yang terjadi adalah masih yo tak endeng-deng, tak pojok-pojokne wis dadi bojoku arep apa. Nah, akhirnya yang terjadi tuntutan-tuntutan. Nah, nalika tuntutan enggak terpenuhi, metu asline. Nek wis metu asline mesti omongane metu sing elek-elek metu. Getun aku nduwe bojoku. Lah biyen roh apa kok mbok arep-arep. Lah saiki kita apa kok arep mbok pegat. Mulane wong Jawa jane nek pitakon biyen roh apa saiki kita apa. Lah begitu pula cara bergaul juga begitu. Bergaul dengan orang yang akan kita ajak untuk menuju kepada Allah. Penake omong golek guru lah. Golek guru, golek mursyid itu ya aja sing modele kaya wong pacaran ngoten niku wae. Nalika isih kok kaduan terkenal kiai terkenal populer. Omongane hebat nih bosok saman pergauli tenan, saman wis sebo dadi murid tenan, tiba-tiba malah dihapusi, tok ora munda-munda ati sampean. Semakin lama saman berburu, tidak semakin terbuka hati sampean, yang semakin gundel, malah tumbuh suudzon karo guru. Jadi guruku iso tenan-tenan, malah ragu-ragu ngono terus. Nah modalnya timbangane mengke saman keblowok, keblocok, ya, keblocok ketemu guru sing mboten iso ngundakno ati sampean ya. Lu HP sak durunge diteliti sebelum bergaul. Ora teliti sebelum membeli tapi teliti sebelum berteman. Karena ini menyangkut keselamatan dunia akhirat itu persoalannya di situ. Lek trimo kanca pergaulan kene Jakarta ngene perjalanane ngene pokoke ndelok ketoke bisa apik kok. Nganu wis kernete sajake sopan supire sopan ya wis mlebu upama kecelik paling-paling tok Jakarta tok. Lah tapi lek iki perjalanan ning akhirat perjalanan tu mujuning Allah harus kecelek terus piye. Napa ora kaya nasibe wong kafir sing benjelek kadung teng akhirat. Mergo benjing teng akhirat niku enten tuntutan kepada pemimpin. Dituntut pemimpin niku. Tibae pemimpinane niku tidak mau tahu. Tabarro aminhum. Mereka merasa enggak punya tanggung jawab loh. Misalnya piye ambak to? Wong kula niki nyembah brahala, nyembah-nyembah dhewe kok kono melu-melu. Jare ngoten jarene sing sing melu-melu niku malah disalahno. Akhire napa? Sing melu niku terus nglangut. Teng akhirat tapi nglangut yang balik gak iso neh. Mandar ngene iki aku iso balik ning dunya neh. Wis wong ngono iku ora bakal tak eloki. Lha wis kaset. Wong wis teng akhirat. Nanti lha nek nek sing urusan melu-melu rombongan teng dunya ngoten mawon mboten mawon iki rombongan tumuju teng Allah. Ya. Nah, kadung salah mesti gak iso bali. Mulane iki kudu ngati-ngati golek kanca niku. Dan niki wau gawe alih hikmah ngoten niku wau. Wa fa wa qalalan dawu sapa ba'dul hukama fi maudhi'in akhir ing dalam panggonan liya. Man kana nadhiran fi ukhuwati akhihi au fi suhbatihi li kasrati amalihi au wakifan wakifan apa wafikon ini yang tersebut di kitab wafikon ini awafikon ma'a akmali akhwalihi dalla ala jahlihi bihadihi tarik alati tanfuzu ila tahkik di annaha tuhawalu manutai sopo wong manutai sapa wong iku kana ana sapa man ana iku nadhiron ningali sapa man mempertimbangkan sapa man fi ukhuwati akhihi ing dalem nyedulur sedulure man dalam hal bersaudara dengan saudaranya kok masih merenung-renung melihat-lihat awfi subhati utawa ing dalam ngancan iman ngerenung delok nimbang apa? Nimbang likasrati akmalihi krono akai amaliman awafikon utawa nyocoki ma'a akmali ahwalihi sertane luweh sempurnane piro-piro tengkaiman dala moko nuduhaken apa lakone mau nuduhaken ala jahlihi ing atase budune man budu biadhi tariq kelawan iki-iki dalan tumuju maring Allah alatikang tanfuzukang bisa nembus apa hadhi tariq nembus ila tahqiq maring kesejatian. Jadi lek enek wong nuwun sewu golek guru, golek kanca sing kira-kira dianggap iso nuntun ning Gusti Allah kok sing dipandang soal ngamale akeh. Santrine ewon. Kitabe ning lemari tumpukan. Lek ngomong penak. Lek sing didelok niku utawa kecepaan sing didelok niku mung sekedar ketepaan-ketepaan. Kecocokan-kecocokan sing tingkah sing luwih sampurna ming ketepaan bukan menjadi watak. Apa meneh ndang? Nuwun sewu, kula nang deloke pas penampilan ning ngarepe wong akeh ora diteliti tenan. Kemane ndang kenale mung liwat radio, wah malah ruwet. Kenal liwat radio dienggo pedoman. Niku malah akeh sing kecelek. Mulane sok-sok enten tiyang mengidolakan artis mawon kecelek nggih. Padung iku idolaku, mergo lek main sinetron melas terus. Wawane ngoten, menarik itu bae bangsa kehidupan sehari-hari ini tenan didelok lah, gelo sampean. Ternyata lakone ora cocok kali harapan sampean. Itu padahal baru soal artis saja. Lah apa meneh iki soal guru, soal kanca tumuju teng akhirat. Lah niku luwih anu malih. Lek kadung gelo jegleke luwih nemen, lorone luwih nemen. Ngoten. Wong sing pertimbangan kekancane kok namung krana akeh ngamal, krana mung aku cocok ngoten tok. Wong sing model ngeten iki berarti wong niku mboten ngerti dalan sing tumuju dumateng kesejatian. Mergo soal kesejatian itu tidak bisa dipoles dengan sikap-sikap lahir. Sikap-sikap lahir. Sebab napa kok dianggap bodoh nggih? Tegese bodho niku ora kok bodho goblok tolol mboten artinya minimal dia kurang informasi tentang soal hakikat. Mergo kalau urusan-urusan hakikat kalau yang dipertimbangkan itu soal populernya, yang dipertimbangkan itu soal gebyare, yang dipertimbangkan itu soal jarene wong-wong iku ngene-ngene dia tidak terjun sendiri meneliti. Mergo napa? Soale soal kasratul amal, akeh ngamal iku tahulu bisa berubah. Bisa berubah. Mergo napa? Wa innamal amalul lan angin pestine sing jeneng amal sejati iku ala haqaiqul qulub ing atase pira-pira hakikate ati. Sing jenenge ngamal sejati iki duduk sing gebyar lahir niki. Lek gebyar lahir niki sejatine namung ungkapan-ungkapane ati sing sok-sok niku iso konslet. Wong napa nggih istilahe ngomong mawon saged tereduksi kok. Bahasa itu saja bisa tereduksi. Artinya tereduksi itu bisa maknanya hilang bahkan beralih jauh. Nek kata-kata sing sakjane apik banget asal maknane niku. Ning bangsa diomongne model seredok nguri-nguri niki ini berubah makna. Contone ngeten. Anu Pak nuwun sewu. Wane enten kasus dhek ketilang. Mestine lek tilang kuwi kan gatokane kudu sidang. Gitu, gitu. Ternyata kalau ada banyak kepentingan maka dia berani ngomong nuwun sewu Pak Komandan kula nyuwun kebijaksanaan panjenengan terus pundi supados mboten usah sidang lho niki maknane lak ngajak nyeleweng to nggih tapi bahasanya dipoles menjadi kebijaksanaan lho kan luar biasa berubah gitu, gitu. Gua arep ngomong ngundakne rego ngonoe diomongne penyesuaian harga. Penyesuaian harga itu apa? Tapi mana nih muda? Kau nelayan pun tahu gak? Kita seringkali terjebak kata-kata. Terjebak kata-kata. Mulanya gampang terjebak. Mugo sing jenenge ngamal tenan niku sajane duduk soal soal bentuk lahir. Ngamal tenan niku nggih atine. Nek atine bener-bener tulus, ngamale lahir ora patek genah iku rasane enak kok. Contoh. Contoh. Iki bolak-balik kula nggih contoh niki. Entian daerah model Surabayaan ngono. Niku sok-sok niku lek ngomong kan carcur. Tapi justru carcure niku malah dadi nikmat menundukkan keakraban. Wong dibasani kuwi durung karuan lek niku dimulyakno. Bergonten. Bapak kali ibu nggih, jenengan kali ibu. Ket manten anyar sampai tuwek. Niku ora tau basa. Ora tau basa. Keri-keri pas mbuh kasus sapa ngono maro-maro jawab nggih, Bu. Dalem manut. Bahasa nggih, Bu, dalem manut. Niku lak sopan to sak jan. Mana asline sopan to nggih. Tapi krana yang muncul amale ati iki maknane ngenyek. Nggih lho nggih. Lah niku ibu lak, "Alah, neko-neko omong gae-gae lho, malah ngoten to nggih." Jadi mulai sekarang itu ukuran-ukuran amal lahir itu gak bisa dipakai ukuran soal perjalanan rohani kepada Allah. Mungkin mesti. Banyak sekali. Ungkapan-ungkapan yang kelihatannya itu bagus, ternyata itu kandungannya ngenyek itu banyak sekali. Monggo, Mas. Binara, Mas. Mereka yang dipertuan sudah datang. Padahal konco akrabnya jol SDB. Ini tuh kan malah dianggap ngenyek. Tapi justru malah lek sing asli. Kok kaduan wong saya sing sitok wis dadi kepala kantor napa, sing sitok ijek pancet dadi tukang tambal ban. Tapi kanca SD raket yen bal-balan bareng. Bangsa pas kaya-kaya ketemu ning dodolan bakso. Ngoten iku pas karo ora ngomong ora apa jotos dhisik kok blek ora ngajar kata ngoten kok ora ngomong-ngomong ngono lho. Kan gak sopan to itu. Toto lahir gak sopan, tapi justru karena yang tumbuh di sini adalah keakraban hati antar sahabat, maka walaupun dijotos dikeplek nih, gak perlu dipisui. Angkrik wes, dari film gede saya gil, dipisui barang gak lor hati. Itulah rasa batin yang muncul. Mungkin sama mungkin paham. Insya Allah dicontoh nih ngeten-ngeten mungkin jadi gak paham. Mengapa kok soal boleh milih guru kok orang kuduang sing moncer, kiai terkenal. Gak mesti. Keterkenalan itu tidak menjamin orang bisa terunggun. Iya kan ya? Gak menjamin orang bisa terunggun. Kadang-kadang malah yang orang patek terkenal malah bisa berusak-berusuk untuk dindi. Iya kan ya? Enggak. Kadang orang terkenal itu malah terhambat tak lakunya. Enggak. Orang terkenal itu teng pasar kalau terlalu kaken orang salaman malah rasi doblonjo. Enggak. Lelek sing. Sing ora terkenal kan penak mawon busak-busuk blonjo ndang tok nggon. Nggih. Mane kula kadang-kadang niku nggih serodok repot. Teng Blitarne serodok repot, arep serodok busak-busuk ngono ora patek penak. Nggih, tapi lek kira-kira teng daerah mriko Cirebon pundi sing ora patek enek kenal kula ngoten penak busak-busuk arep ndeprok ning warung sedina ora enek wong aru-aru. Nah ning Blitar semalih kula gawe-gawe malian. Soale petulu iki lho ngoten repot pisan. Ini harus rada blojom sithik wis ra mentol. Rega lakone wong dikenal wong niku malah kadang-kadang terhambat. Artinya ketika kita mau dilatih oleh guru. Guru itu mau melatih kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Kadang-kadang guru niku kan ngajak nglakoni sing asor-asor. Untuk menghilangkan takabur kita. Guru itu perlu melatih kita untuk ngelakoni sing ino-ino, mung gue menungso. Lah kok nek pelatih dhewe wis wong terkenal gak sido ino iku lho. Nggih lho nggih. Mulane nggih kadang-kadang menjadi hambatan. Sing jenenge ngamal saestu niku tengene haqa'il qulub. Mergo napa? Li annaha. Krana sak temene haqa'il qulub iku sabitatun iso tetep kukuh fil wusuli ing dalem tumeka. Pak enik tarana mongko lamun bebarengan ila jahlihi maring budune man apa naksu ma'rifatil ukhuwah sudane pengertian tentang ukhuwah tentang paseduluran dakala mongko mlebu sapa man ibadah kala mongko mlebu alaye ing atase man apa at-tazayyunu gawe-gawe pepaese lahir wa tasannu lan etok-etok dadi wong apik indahu ana sandinge sing arep dikancane wau, mashub kala wau. Perune apa? Dia punya harapan li ta'lua supaya ketok luhur apa manzilatuhu derajate man. Akhirnya terus mengaku-ngaku etok-etok. Mergo ning kono nuwun sewu, di lingkaran itu semua berbicara tentang keikhlasan, semua berbicara tentang ketulusan, semua berbicara tentang nuwun sewu pengalaman rohani, semua berbicara tentang pengalaman-pengalaman nalika ibadah. Ngomong-ngomong. Lah sampean krana rumangsa ora iso tok kono ben ketok pengalaman rohani juga, akhirnya gawe-gawe lakon seakan-akan dia juga punya pengalaman rohani. Ya wis apa-apa sih. Bahayane teng riku-riku. Makanya kita harus punya kerelaan ketika kita bergaul dengan orang yang di atas kita, juga harus punya kerelaan ngakoni lek kula mboten napa-napa lan mboten saged napa-napa. Tapi ketika bisa juga jangan lalu menutup-nutupi. Mergo sampai nutup-nutupi itu namanya juga enggak jujur lagi. Ya gawe-gawe mana? Anu lho iki. Jenengan niku lek ngaos kowece lho iki. Ah, ngopo wong kula niku namung anu mau. Lah ngene iki ya ora perlu jane. Mergo mun ah ngopo niku maknane ya ben kono tambah munjuk terus ya piye to nggih? Ya ya wajar-wajar sajalah. Dilem ya biasa, dipaitu ya biasa. Itu sebenarnya yang jadi harapan. Tapi ngeten iki lek gak ana sing gampingi angel, sing tukang ngeling malah ya. Ngeten. Nek mboten enten sing tukang nuntun angel. Jadi tiang niku lek mboten paham tenan soal kedudukan ukhuwah niku malih, yang terjadi bukan peningkatan rohani, tapi yang terjadi malah justru etok-etok gawe-gawe. Wayu sinulan lan gawe bagus sapa wong indah wono sandinge mashub wong sing badhe tiak kancane wau. Wayu sinulan bagusaken sapa wong indah wono sandinge mashub bagusaken asarahu ing lakone man. Lah nek wis ngono piye? Akhire Gusti Allah dadi loro. Sing diitung untuk diperhitungkan betul-betul jadi dua. Satu ngitung ridane Allah, nomor loro ngitung piye komentare guruku, piye komentare koncoku, piye komentare tonggoku. Dan akhirnya itu motivasinya dua. Dengan dua berarti ada gabungan. Gabungan itulah namanya syirik. Yang bahasa yang terkenal biasa kita dengar, riya adalah syirik khafi. Riya itu adalah musyrik yang terselubung. Karena di situ ada penggabungan motivasi antara motivasi selain Allah dan motivasi Allah. Niku men cara rasa wis ora enak pisan. Rasa wis ora enak. Fayud khilu mongko bisa nglebokaken apa sikap mau hu ing man nguri-nguri. Fayud khilu mongko bisa nglebokaken hu ing man apa zalika mengkono-mengkono sikap etok-etok mau bisa nglebokno fisirki ing dalam suasana syirik. Lah nek syirik piye teruse? Dengan syirik itu secara otomatis dia akan terusir. Wayu khrijulan bisa ngetoaken hu ing man apa asirku syirik bisa ngetoaken ana hakikati tauhid saking hakikat ketauhidan. Kalau dia sudah syirik otomatis dia keluar dari wilayah ketauhidan. Fatazilu mongko dadi kepleset apa kodamun delamaane ati ba'da subuti asa use kokoe kodam. Wayas kutulan gugur sapa man min aini maulahu saking ditingali bendarane man. Akhirnya karo Allah ora patek direken. Ya diurusi ning ora direken. Beda ta? Diurusi karo direken niku beda. Diurusi ning gak direken. Malah lara kabeh niku. Ya ora dipecat ning ora dikai nggon lho, repot malah. Karwan di PHK karwan golek juragan liya nggih to nggih. Ning ora di PHK tapi ora dikai nggon kerja. Lah malah tingat, tinguk ngoten malah serba salah. Ya tetep dikai nikmat, tetap dikai rezeki karo Allah, ning karo Allah gak direken. Kaya nasibe iblis naudzubillah min dzalik. Iku. Wayas kutu fala ya tawala. Mongko ora mbelani sapa-sapa maula hu ing man. Mergo apa? Li anna nafsa krana sak temene nafsune man iku mubtalatun kena bilai. Bilai apa to kok diarani bilai? Bihub bisanai sebab demen dilem wal madkhilan tegese dilem. Karena dia sudah gila. Gila pengalem. Titi-titi jaluk dilem, titi-titi jaluk dilem. Walaupun trik, trik dan cara untuk mendapatkan pengalaman itu bisa berbalik-balik. Kadang-kadang maca asar ben dilem. Maca asar, no. Semakin dia asar, dia semakin dapat pengalaman, maka dia berusaha untuk semakin mempertambah keasaran. Akhirnya dia sakjane duwe omah sing apik ning tretes kono, tapi nalika dia ngadepi wong akeh nemoni tamu ning omah gubuk. Ben dilem lho kok Kiai Zuhud tenan. Padahal kleno ora didelok wong ya mara ning tretes. Itu bisa terjadi begitu. Mergo sing laris disowani wong ya lek duwe omah sesek kuwi. Kok kira-kira omah apik ngono, pedukunane leren. Ora patek mandi omongane. Lha bangsa bangsa ndeke gawe omah sesek turune ning kloso, malah turune ning kepang ngono akeh sing sowan. Tapi gak ro ndek duwe simpenan nggon sing nikmat, mergo dienggo nutup-nutupi niku. Wah niku saged terjadi ngoten. Wa isbatil manzilati lan netepaken kedudukan ning oleh netepno kedudukan mang bi izharil wasfi kelawan menampilkan sifat positifnya. Dia tidak menerima ngelenggono tegese wis merasa cukup. Bahkan dia merasa bangga dilihat Allah ngono iki gak nrimo nek. Yo didelok Gusti Allah yo didelok tapi yo lek iso liyane Gusti Allah malah delok. Mosok Gusti Allah tok sing delok. Ngerti lagi yo ora penak. Contoh sing penak kaya kula iki sing penak nyontokna awake dhewe lah ora usah wong adoh-adoh nggih. Kaya kula ngene iki pomo kok sing melok ngaji niki wong e sithik aku yang ngloro. Tapi basa wayange teniki sing ngaji ketok akeh, ketok murhatekno kabeh tak omongi kok ndelongop kabeh. Kula nggih mung gak semangat lho ngene iki. Iki contoh sing gampang mawon ngeten niku. Artinya apa? Ternyata saya belum bisa merasa cukup bahwa Allah melihat saya itu belum cukup. Saya ingin ditambahi mana? Lah itu loh, tambahan itu loh jenenge gabungan. Saya menggabungkan perhatian Allah dengan perhatian manusia. Nah, sikap saya begini ini ya ini yang namanya syirik khafi itu. Mangel lha piye wong gawan bayi ya. Tapi ternyata bukan berarti gak bisa. Bisa kok. Ternyata bisa. Terbukti. Maaf. Saya akan memberi contoh yang mungkin orang menganggap itu kotor ya. Contohnya apa? Nah kok kita sudah demen betul. Maaf ini. Ketika sudah bergelut dengan partner kita, dengan istri kita di kamar. Kenapa jaluk dipandang wong liya? Kan ya wis los-losan dah. Ya mbuh aku iki. Nun sewu mbuh panuwun mbuh ora panuwun, mbuh ketombien mbuh ora ketombien. Lek wis karo bojone ning jero kamar nun sewu lek perlu aling-aling dibuka semua. Dicopot semua. Los udah, tidak ada hijab satupun. Dari situ maka los enggak ada sesuatu yang kurang dan enggak ada yang lebih. Bahkan tanpa berbicara pun bisa banyak kata dipahami. Itulah bahasa diam. Ya, kan ngoten. Jadi lah uang ni pun marem dengan pandangan Allah, walaupun mungkin Allah enggak memberi atau juga Allah tidak memperlihatkan pada orang lain pun dia merasa sudah bangga sekali di hadapan Allah, meskipun ibaratnya diudani Gusti Allah sampai ketok sembarang kalire di hadapan Allah dia enggak izin, bahkan dia sempat bermanja-manja di hadapan Allah. Gusti uang enten iku uang enten gak saban tampil tau Gusti uang kulo bisa ketinggalan iki. Dan itu dia merasa nikmat. Di situ dia akan terenyuh bagaimana tenggelam di dalam kebersatuan dalam rahmat Allah. Ini soal hati, betul soal penampilan. Jadi soal hakikat itu jangan dicampuri penampilan-penampilan. Lek kate pun pencampur dengan penampilan-penampilan, nah itu sudah enggak murni lagi. Terjadi penggabungan motivasi kalau wau. Lek penggabungan motivasi sing dorong marai ndeke gelem tumandang apa iku dorongane loro ya jenenge ora murni, jenenge tidak bertauhid. Ngoten. Lah mergo pancen nafsu niku senengane ngoten niku. Lah nek wis model-model menetapkan kedudukan itu dengan kriteria sifat lahir saja. Ngoten fayakunu mongko ana apa hadza sahibu. Sapa hadza sahibu iki kanca kina izin nalikane iki. Nalikane iki seneng dilem. Iku min as'amin nasi. Luwe elek-eleke menungso alai munggu iman. Wa adarrohum. wa adzarrihim lan luweh madarate nas lahu kedhuman. Jadi kanca sing model segala sesuatu serba etok-etok ngoten niku justru itu lebih madarati pada hatinya daripada manfaatnya. Wa yasiru lan dadi sapa ahadul masalah siji ne wong kekancan loro mau dadi kubilaan dadi bilahi ala sahibi ing atase kancane. Mergo sing siji etok-etok apik, sing siji etok-etok apik akhire karo-karone ambles kabeh. Mulane lek wis ngoten niku sing paling apik ya wis pisahan wae. Fal yufariq mongko becik pisahan. Oh sapa-sapa wong pisahan sapa wong hu ing sahib ing kancane hina idzin nalikane terjadi etok-etok mau. Mergo apa? Di anau krono sak temene sahib iku jahilun budu. Falaya sabu mongko orang ngancani sapa wong hu ing sahib di anau krono sak temene man iku yajidu nemu sapa man anuksona ing sudone sudone beniati lis bisuhbati sebab ngancani ing sahib watat khululan mlebu alahi ing atase man apa al afatu pira-pira bilai dimukorobati sebab nyedeki ing sahib ngoten. Tapi ya wis saiki walian farid becik ijeno sapa man binafsi iklan awak dhewe ne man wa yusaddiku lan benerno sapa man fi halatin ing dalem tingkah aliatin kang luhur kanak kang ana apa halatin aliyah audaniatin utawa tingkah kang asor wadiatin kang ngene wau sedikulan beneraken bersikap jujur sapa man waya sedikulan bersikap jujur sapa man fi halatin ing dalem keadaan aslinya lek elek ya diketokno eleke di hadapan Allah lek apik juga disyukuri keapikane di hadapan Allah dia enggak peduli aliatan iku tingkah kang luhur kanat ana apa hal audani atan utawa asar dia tinggi atau rendah ngoten. Wadiatan iku asor kanat ana apa hal arafiatan utawa luhur min ghairi muqarabati ahadin kelawan saking tanpa nyedeki wong siji wala mubayanati lan tanpa bedani ahad fahuwa mongko utawi cara ngono ku mau iku khairun luwih bagus lahu kedhuman wa ahmadu lan luwih terpuji apane akibatan pungkasane terus lek ngono ku ora usah golek kanca tampil apa adanya, elek yang ngomong elek, apik yang ngomong apik. Ora kok terus dia dilem apik yo moh nampa, nek dilem elek seneng yo ora perlu. Lho ngerti lho nggih. Nek di elekno wong jengkel, lek dilem seneng yo ora perlu. Jadi pokoke jan los iki kok. Maksudnya los iki los, enggak ada pertimbangan kecuali Allah. Di gambarno angel nggih. Angel, mari yang podora tahu ngalami ini dari angel. Apa ya enak suasana un, sajane enak. Artinya kita tuh sering ngalami seperti itu. Nuwun sewu. Contoh mana sing liyane gelut teng kamar wau. Contohnya mana? Suasana paling ikhlas dan murni apa adanya adalah nuwun sewu ini. Suasana wong ising. Suasana ne wong kebelet ngengek mlebu teng WC itu adalah suasana paling los. Mereka gak enak, wong ngeyek digawe-gawe itu enak. Gila nih, di dalam WC sendirian, tampil apa adanya. Apa enak, kalau Arab lebu WC macak di sini, enak ketumbe ini, pora. Orang enak. Aku udah ketok panuku. Orang enak pikiran begitu. Dan dia masuk WC itu gak krono sopo-sopo. Gak krono sopo-sopo. Aku ini lebu WC, dikongkon wong, tak orang enak. Ini sebabnya butuh lebu WC. Dipenggak ya ora kenek ngoten. Dipeksa ya ora kenek. Niku gambaran wong ikhlas niku kaya ngoten niku. Dadi lek dhek kudu salat ya pancen wis kebelet salat ngoten. Upama ora kudu salat ya pancen ora kudu salat. Kalau toh dia berjalan karena dia sadar betul bahwa ini hanya sekedar perintah Allah. Dia juga ngaku di hadapan Allah Gusti, sakjane kula nggih mboten kudu salat Gusti. Sakek niki mun kadung sampean perintah kula budal ngono ya ngaku ngono. Orang kok terus genten jaluk ijo, Gusti, kula pun salat lho, pundi swargane, ora tau wani muni ngono. Nggih, saestu niku dia los juga. Mergo ngertine wis, berusaha untuk tampil apa adanya di hadapan Allah. Gitu. Mulane kados Kanjeng Nabi niku nggih. Nggih, sok-sok nangis terus di hadapan Allah karena apa? Karena Rasulullah merasa bahwa apapun yang ada pada saya, walaupun aku duwe pangkat Habibullah, afdhalul khalqi. Lha iki lek Gusti Allah sak waya-waya nyabut ngene aku ya ora iso nolak. Lha itu yang ditakuti Rasulullah, makanya ditangisi juga. Karena ya apa ya apa ya aku panggah makhluk, sing kuasa panggah Gusti Allah. Ora iso kualik. Aku terus jadi kuasa Gusti Allah sing jadi makhluk gak iso. Upama langsung pangkat diwalik jebret sing dadi Nabi Abu Jahal, sing dadi penjahate Muhammad, bisa. Itu yang ditakuti Rasulullah. Maka setiap malam Rasulullah menangis. Cara wong sirsiran ngono, aku takut kehilangan engkau. Lah kan ngoten. Lah apa hae? Mergo lek kadung dicuthik, putus di sini, aku tidak mau punya pacar kamu. Wis gak iso obah ya wisan. Lah piye wong ngoyo-ngoyo pandah kono gak ngreken. Ya nek wis kadung gak ngreken piye? Nah, maka di situ Rasulullah itu punya doa yang nun sewu luar biasa. Allahumma inni a'udzu. Allahumma inni a'udzu bi sakhabi ridoka an sakhatik. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa kelawan ridho panjenengan an sakhatika saking bendu panjenengan. Itu ternyata sesuai Kanjeng Nabi rumang soalnya. Lek ngono lak. Aku wedi bendu, tapi aku melek ridane. Mengko bendu ki dudu Allah, ridho ki ya dudu Allah. Lek ngono aku sik kepengin nyanyi Allah. Isi urung tak dengeri. Munggah malek Kanjeng Nabi langsung dipole pisan. Allahumma inni a'udzu bika minka. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kamu dari kamu. Lah wis pol-polan lah piye lah. Soalnya kedua-duanya itu ternyata juga sama-sama kekuasaan Allah. Lah kok dipolne pisan kok. Makanya ya wes. Nek pon tengriku ya itu posisi keikhlasan itu di situ itu. Posisi keikhlasan. Makanya seperti contoh lagi kasus nalikanipun perang Badar. Nalikanipun perang Badar. Sakjane ku Allah pun janjeni. Allah pun janjeni bilih perang Badar niku mengke sing menang wong Islam. Yusnajan posisine kam min faatin qalilatin walabat fiatan kathiratan biidznillah. Niku jane pun wonten janji. Ya janji Allah niku jelas pada posisi pada suasana perang niku. Ewas mono. Lengoten pas wayahe perang tenang Kanjeng Nabi ningali tentarane perang karo wong kafir ketoke kok teng jembali. Lah piye wong 313 nggih musuh wong 10.000. 313 musuh 10.000 sampean bayang nek niku cara wong silat ngono terus polaya kaya manuk sri gunting. Men luar biasa. Nah niku Kanjeng Nabi akhirnya sempat mengultimatum Gusti Allah. Wah, Gusti Allah diultimatum. Gusti, niki pun bola paling akhir niki. Lek sampai bola 313 niki mboten sampean damel menang saestu Gusti, sampean mboten disembah wong. Niku Kanjeng Nabi ngoten niku. Lajeng sahabat Abu Bakar terus mesti sampun Kanjeng Nabi sampun. Janji ini Allah niku mesti ditepati sampun ngantos ngoten lho. Nun sewu, sampean sak gedakan lak nganggep nalika niku Kanjeng Nabi lali, Abu Bakar sing eling ngoten. Nggih ta? Sak salah, tetep dhuwur Kanjeng Nabi, mergo napa? Abu Bakar mendek ning janji. Abu Bakar mendek teng janji. Lek Kanjeng Nabi masuk teng mutlake Allah. Senajan wis janji, Allah iku oleh dhewe janji. Lan upama mbiyani tenan sapa sing arep nyeneni? Mulane pumpung durung tau timatung dhisik lho ngoten. Dadi sewu Kanjeng Nabi tetep lebih tinggi pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niku lha nggih. Terus pengenalan-pengenalan itu lebih penting daripada penampilan. Pengenalan terhadap hakikat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Kula panjenengan saya dipun paringi kanca sing sejati, kanca sing saged nuntun keselamatan donya ngantos dumugi akhirat. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka an wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudir ya Muaid ya Rahim ya Wadud arnina bi halalika an haramika bi fadlika aman siwaka bi ta'atika maksyatik rahmatika ya rahmar rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.